السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التكبير عند أمور الهامة قرأناها. طيب إذا نأخذ الحديث لم ندخل الحديث. باب صلاة الكسوف دخلنا لم ندخل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه. أما بعد، باب صلاة الكسوف. الكسوف والخسوف بالكاف وبالخاء، يطلق الأول على ذهاب ضوء الشمس، وبعضه والثاني أو بعضه والثاني على ذهاب ضوء القمر أو بعضه في الغالب والفسيح. ما معنى في الغالب والفسيح؟ الكسوف والخسوف، yang pertama berarti yang dengan kaf al-kusuf, yutlaq ala zahabi daw'i syams, hilangnya cahaya matahari atau sebagiannya. Yang kedua berarti yang dengan kho al-kusuf adalah hilangnya cahaya bulan atau sebagiannya. Fil ghalib wal fasih. Ma makna fil ghalib wal fasih? Secara keumuman dan menurut lughah yang fasih. Karena al-kusuf dan khusuf sesungguhnya sama maknanya, yaitu gerhana. Gerhana bulan, gerhana matahari bisa dibilang kusuf. Gerhana bulan, gerhana matahari bisa dibilang khusuf. Baik. Lakin alal fasih wa alal ghalib, umumnya pemakaian kalau kaf untuk gerhana matahari, tetapi kalau dengan kha untuk gerhana bulan. Nah, yang sedikit titiknya atau tidak bertitik itu berarti panas. Kalau banyak titik berarti dingin atau malam. Ma makna syita wa ma makna shaif? Ayyuhuma akthar nuqatan? Syita. Umumnya banyak titiknya dingin. Kalau kurang titiknya panas. Berarti kalau ka matahari kusuf. Kalau khusyuf malam. Yaitu bulan. Barakallahu fikum. Itu untuk mengingat saja. Enggak ada kaitannya dengan titik semuanya. Tapi sering kali dalam bahasa Arab seperti itu, yang banyak titiknya musim hujan atau malam hari. Tapi yang kurang titiknya panas atau siang hari. Tayyib walil kusufi wal khusufi asbabun adiyatun hissiyah. Untuk gerhana matahari dan gerhana bulan ada sebab-sebab yang sifatnya adat, kebiasaan. Hissiyah, yang bisa diraba. Bahkan ada beberapa orang yang menghitung akan terjadi gerhana tanggal sekian dan sekian sekian, diperkirakan dengan hitungan. Limana? Karena dia adalah peredaran bulan, peredaran matahari, peredaran bumi dan peredaran bintang-bintang dalam keadaan selalu demikian keadaannya, kecuali kalau Allah kehendaki. Maka mereka bisa menghitungnya. Itu namanya asbabun adiyatun hissiyah. Tudrik bi'ilmi hisab, bisa dicapai. Atau tudrak bi'ilmi hisab, bisa dicapai, bisa diketahui dengan ilmu hisab. Sayru syams wal qamar, perjalanan matahari dan perjalanan bulan. Atau dengan istilah yang lebih populer, peredaran matahari dan peredaran bulan. Maka karena peredaran matahari, peredaran bulan bisa dihitung dengan ilmu hisab, dan mereka akan berbicara dengan sebab-sebab hissiyah. Apa sebab-sebab hissiyahnya? Kata mereka, bahwa matahari, bulan, dan bumi berada di atas satu garis. Karena berada di atas satu garis, maka salah satu dari matahari atau bulan tertutup cahayanya dengan bayangan bumi. Kata mereka, umpama ini bumi beredar pada porosnya, dan ini matahari, dan ini bulan. Maka cahaya matahari menutupi bulan. Saat itu bulan, walaupun bukan bulan sabit, dalam keadaan dia tertutup, gelap. Sebaliknya, kalau gerhana matahari, bumi yang di sini, gak apa-apa, buminya tetap, bulannya saja yang diganti. Bulannya kebetulan di sini. Ah. Maka di bumi tidak bisa melihat matahari, tertutup bulan. Kalau seluruhnya, berarti gerhana matahari total. Kalau agak turun, maka di sini gerhana matahari sebagian. Wahakadha. Hadihi asbabun madha hissiyah. Yu'lam bimadha? Yu'lam wa yudrak bi'ilmil hisab. Walakin barakallahu fikum, hunaka asbabun ma'nawiyah. Di sana ada sebab-sebab lain yang ma'nawiyah, yang khafiyah, secara makna yang kadang tersamar. Makanya saya katakan tadi, kata mereka, kata mereka, kata mereka. Ini kata ahlinya. Apakah bisa dipastikan? Jawabnya tidak bisa dipastikan. Kalau Allah kehendaki untuk menghilangkan cahaya bulan, kapanpun Allah bisa. Kalau Allah menghilangkan cahaya matahari, Allah kehendaki, Allah bisa. Allah hanya berkata kun jadilah, maka jadilah dia. Baik. Yang ini jangan dilupakan. Sehingga jangan kemudian menyatakan, ah, gerhana matahari, gerhana bulan biasa, enggak ada apa-apanya. Hati-hati. Berarti dia sama sekali tidak mengingat asbab ma'nawiyah. Sebab-sebab yang sifatnya ma'nawi. Ikhwani fillah a'azakumullah, pernah ngalami gerhana matahari? Total? Belum. Kalau pernah, selama iman ada di kandung badan, selama iman ada di hati, pasti, pasti, pasti akan terpengaruh. Akan merasa takut kepada Allah SWT. Bagaimana kalau siang hari gelapnya kayak gini? Akan takut. Tetapi orang-orang yang sombong menyatakan, itu kan begini, itu kan, hanya bicara tentang asbab hissiyah. Tidak berbicara asbab ma'nawiyah. Yang Allah Subhanahu wa taala mengancam, kalau Allah jadikan siang hari terus-menerus, man ilahun, Tuhan yang mana yang akan mendatangkan kepada kalian malam? Kalau Allah kehendaki malam terus-menerus, kira-kira siapa, kata Allah, man ilahun ghairullah ya'tikum bidhiya. Kalau malam terus-menerus sarmadan, man ilahun ghairullah ya'tikum bidhiya, siapa Tuhan selain Allah yang bisa mendatangkan pada kalian cahaya? La ahad, la ilaha illallah. Itu jangan lupa. Ikhwan ibn a'azakullah, mulai mereka meraba-raba bahwa nanti suatu saat akan terjadi kegelapan selama seminggu atau 10 hari. Tidak ada cahaya. Karena terjadi begitu. itu mereka pikirkan asbab yang hissiyah. Mereka menyatakan memungkinkan terjadi. Na'udzubillah min dzalik, jangankan 10 hari. Sepekan seluruh dunia akan kehabisan energi. Energi listrik, energi segala macam. Akan terjadi kekacauan, akan terjadi kebinasaan. Dan itu secara hitungan asbab hissiyah saja, mereka sudah menghitung akan terjadi. Kalau matahari begini, kalau bulan begini, kalau bintang ini begini, kalau bintang ini begitu. Baik. Maka seharusnya kaum mukminin yang beriman bahwa semua peredaran matahari dan bulan itu dengan perintah Allah, yang beriman dengan hadis sahih bahwa matahari itu setiap beredar sampai terbenamnya sujud di hadapan Allah dan tidak bergerak sampai Allah perintahkan terbitlah, maka dia terbit. Itu matahari. Maka ketika suatu saat matahari sujud di hadapan Allah menunggu perintah untuk terbit, kemudian Allah mengatakan, kembalilah engkau, dari mana kamu terbenam. Maka matahari kembali. Dan itulah matahari terbit dari tempat terbenamnya. Ikhwan ibnina a'azakumullakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau orang-orang kafir yang berbicara tentang asbab hissiyah, membicarakan kemungkinan akan terjadi kegelapan sekian lama, bisa 10 hari atau 2 pekan atau 1 pekan menurut mereka, maka barakallahu fikum, apalagi orang-orang beriman harusnya menyatakan Allah berkehendak walaupun tidak ada peredaran yang seperti ini. Allah bisa tiba-tiba cahaya matahari padam. Kenapa? Apa susahnya bagi Allah SWT? Ini ikhwan ibn a'azakumullah, asbab mada? Ma'nawiyah khafiyah. Ma'nawiyah karena secara ma'nawi, sedangkan khafiyah karena kita tidak tahu hikmah-hikmah yang Allah kehendaki. Wa kullu min hadhihi al-asbabil hissiyah wal ma'nawiyah ilahiyun. Dan kedua-duanya, sebab ma'nawi atau sebab hissi, jangan dipertentangkan. Karena kedua-duanya ilahi. Kedua-duanya dari Allah. Kata mereka, gerhana itu karena terjadi begini-begini, matahari tertutup dengan bulan. Iya betul. Tapi siapa yang menakdirkan matahari tertutup bulan? Allah. Tetap kembalinya pada Allah. Kalau gerhana bulan karena tertutup bayangan bumi, karena begini, karena iya, siapa yang mengatur peredarannya? Allah. Siapa yang menentukannya? Allah. Ini barakallahu fikum. Maka semuanya ilahi. Jangan dipertentangkan. Jangan mengatakan bahwa ini adalah asbabul hissiyah, bukan takdir. Fahada mukadzib qadariyun mubtadi'. Ahli qadar. Qadariyun. Ahli bid'ah. Sebaliknya kemudian ada orang yang menyatakan bahwa ini takdir, tidak ada asbabul hissiyah. Menyalahi apa yang kasat mata bisa dilihat matahari berjalan dari mulai timur ke barat. Barakallahu fikum. Bagaimana mungkin mengingkari adanya peredaran matahari? Sehingga tidak dipertentangkan antara keduanya. Allah subhanahu wa ta'ala menentukan peredarannya masing-masing. Apa kata Allah? Wa kullun fi falakin yasbahun. Masing-masingnya pada porosnya beredar, kata Allah. Masing-masingnya pada porosnya beredar. Menunjukkan adanya peredaran matahari, peredaran bulan, peredaran bintang, bahwa semua bergerak. Bahkan matahari pun bergerak. Bumi juga bergerak. Semuanya beredar. Dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'indama taqtadil hikmah al-ilahiyah, تغير شيء من آيات الله الكونية كالكسوف والخسوف والزلازل. Maka ketika taqtadi al-hikmah, ketika ada konsekuensi hikmah ilahiyah, konsekuensi hikmah ilahiyah, ada satu hikmah yang Allah kehendaki, maka Allah rubah semua peredaran-peredaran yang tadi sudah Allah atur. Tughayyir syai' min ayatillahil kauniyah. Kadang-kadang Allah merubah semua tanda-tanda atau sesuatu atau sebagiannya. dari tanda-tanda kekuasaan Allah yang bersifat kauniyah. Seperti terjadinya kusuf yang harusnya siang hari itu terang, tiba-tiba siang hari gelap. Bukan gelap seperti mendung ya, gelap, gelap seperti malam. Demikian pula, yang tadinya harusnya bulan saat itu purnama, ternyata gelap saat itu. Atau bumi yang harusnya dalam keadaan diam, tiba-tiba bergoncang. Zalazil, zilzal. Zalazil jamaknya zilzal, gempa. Untuk apa Allah tiba-tiba menakdirkan hal-hal tersebut yang luar biasa? Luar biasa artinya kharijun lil adah, keluar dari kebiasaannya. Biasanya matahari terbit di siang hari, tiba-tiba siang hari gelap. Yang biasanya bumi itu tenang, kamu bisa berjalan di atasnya dengan mudah, tiba-tiba bergoncang. Li ayyi syai'in li hikmah. Wa minha wa min al-hikmah liyuqidha an-nas min al-ghaflati 'an 'ibadatihi, untuk mengingatkan manusia dari kelalaiannya terhadap ibadah. Aw liyuzhirahum 'an irtikabi manahihi, atau menegur mereka karena mereka melakukan larangan-larangannya atau melanggar apa yang dilarangnya. Yukhadirul asbab al-hissiyah al-adiyah litaghyir hadha an-nizam al-kawni. Allah jalankan asbab hissiyah. Lihat, Allah jalankan sebab-sebab hissiyah yang bisa diketahui dengan ilmu hisab dan lainnya. Litaghyir hadha an-nizam, untuk merubah kebiasaan tadi. Al-kawni yang sifatnya alam tadi, keadaan-keadaan alam tadi. Min dahabi nuri ahadin niran, an-nurain. Di antaranya hilangnya cahaya salah satu dari dua yang bercahaya. Au thawranil barakin, atau bergejolaknya burkan. Isi perut gunung namanya burkan. Apa itu? Lava, lahar, bergolak dan tiba-tiba meletus. Wahubu beriyah, bertiupnya angin yang kadang-kadang luar biasa kerasnya, menjadi badai atau menjadi puting beliung atau menjadi tornado yang bisa mengangkat mobil dan rumah. Au qaff as-sawa'iq, atau tiba-tiba petir menggelegar dengan kerasnya menyambar. Au ghairi dzalika min ayati kaunihi, atau yang lain-lainnya dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya, walaupun itu barakallahu fikum ada sisi ma'nawiyah, Allah mengingatkan manusia, mengingatkan hamba-hambanya yang mereka melalaikan ibadah atau mereka melakukan dosa-dosa, tetapi subhanallah tidak lepas dari sunnatullah al-kauniyah. Apa sunnatullah al-kauniyah? Sunnatullah di alam ini bahwa Allah telah mengatur asbab madza hissiyah. Misalnya ketika terjadi gempa, ternyata setelah diselidiki ada lempengan bumi yang ada di dasar lautan, tiba-tiba dia runtuh. Karena sekian lamanya begini dan begitu, tiba-tiba runtuh dari satu ketinggian ke ketinggian yang lainnya. Maka terjadi gempa dan terjadi gelombang yang besar, yaitu gelombang tsunami. Ini khudwina azakullah bisa dipelajari, tetapi tidak lepas bahwa itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mematahkan lempengan buminya, Allah yang menurunkannya, Allah yang menentukan gelombangnya, Allah yang Subhanahu wa taala mengatur seluruhnya. Demikian pula gerhana bulan dan gerhana matahari. Oh, itu karena peredaran begini, karena peredaran itu. Naam. Asbabul hissiyah ada, tapi bukankah itu Allah yang mengaturnya? Agar kalian diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu, kalau siang hari Allah hilangkan cahayanya, apa kalian mau bilang? Mau berbuat apa kalian? Mau cari cahaya dari mana? Silahkan kalian pakai listrik kalian. Beberapa listrik tenaganya dari matahari. Siang hari menyerap tenaga, malam hari mengeluarkan sebagai cahaya. Besoknya diisi lagi. Kalau gelap terus menerus, apa yang terjadi? Gak bisa ngisi. Dipakai sehari, habis sudah. Tidak akan bisa nyala lagi. Demikian pula berbagai macam asbab-asbab yang lainnya akan berakhir. Oh, ada yang dengan air, Ustaz. Bukankah air tetap mengalir? Pembangkit listrik tenaga air, PLTA. Kan ada PLTU. Pembangkit listrik tenaga uap. Bukankah? Tayyib, kalau dipakai lampunya untuk seluruh manusia selama 24 jam, disambung dengan 24 jam berikutnya, disambung 24 jam berikutnya, mampu? Para penguasa selalu memerintahkan pada rakyatnya, irit listrik. Kenapa? Karena khawatir akan tekor. Pasti akan tekor. Lah kalau dipakai terus-menerus 24 jam kali seminggu atau kali 10 hari, apa yang terjadi? Semua pembangkit tadi akan tidak mampu mengatasinya. Dan terjadilah es di muka bumi seluruhnya. Pohon tidak akan tumbuh. Akan mati semuanya, tidak mendapatkan matahari. Dalam waktu seminggu saja kamu masukkan pohonmu ke dalam rumahmu, tidak kena matahari, akan layu. Beberapa hari saja. Apalagi 10 hari. Apalagi saat Ramadan. Berarti tidak akan ada beras, buah-buahan, gandum, segala macam, enggak ada. Apa yang terjadi pada manusia? Mereka saling bunuh untuk memperebutkan makanan. Itu pun hanya beberapa saat. Setelah itu habis sama sekali. Ikhwan ibn a'azakumullah, kembali kepada kita. لِيَعْلَمَ الْعِبَادُ أَنَّ وَرَاءَ هَذِهِ الْأَكْوَانِ الْعَظِيمَةِ مُدَبِّرًا قَدِيرًا. Agar para hamba ini tahu bahwa di belakang alam semesta ini, di balik semua yang ada ini, ada pengaturnya, mudabbir, yang qadiran, yang maha kuasa. Kok bisa ada malam, ada siang bergiliran? Tulijul layla fin nahar, wa tulijul nahara fin layl. Allah menyatakan, aku yang mempelegirkan malam dengan siang. Agar ada kehidupan. Malam terus-menerus, enggak ada kehidupan. Siang terus-menerus, enggak ada kehidupan. Jangankan siang terus-menerus. Siang yang lebih panjang dari malamnya. Di beberapa daerah di Sahara. Tandus padang pasir sejauh mata memandang. Hampir enggak ada pohon. Mengapa? Karena panasnya lebih panjang dari malamnya. Di kutub utara dan selatan, kenapa? Kok salju terus-menerus, hampir-hampir gak ada kehidupan. Karena malamnya lebih panjang dari siangnya. Siangnya cuma kayak pagi saja, habis pagi malam lagi. Jadi cahayanya hanya redup saja. Hampir gak ada kehidupan. Itu belum, barakallahu fikum, belum malam terus-menerus, belum. Dan belum siang terus-menerus. Sudah demikian keadaannya sangat dahsyat. Yang ini Sahara, tandus. Yang ini salju, beku. Enggak ada kehidupan. Di sini enggak ada kehidupan. Di sana pun enggak ada kehidupan. Yang dijuluki dengan Rub'ul Khali. Rub'ul Khali itu seperapat yang kosong. Saudi itu seperapat negara kosong. Enggak ada kehidupan. Kalau orang taruh di tengah di sana, hampir bisa dipastikan 99,9% mati. Enggak akan bisa selamat. Dia mau berjalan kemana saja. Ini ikhwan ibn a'azakumullah barakallahu fikum adalah satu perkara yang harusnya manusia paham. Tidak mungkin ini jadi begitu saja. Pasti ada yang mengaturnya supaya ada kehidupan. Bahkan Ashabul Kahfi yang tidur 309 tahun. Apa kata Allah? Wa idha gharabat taqriduhum tata shimal. Awalnya wa idha tala'at taqriduhum tata shimal. Kalau terbit, matahari masuk dari sebelah kanannya. Kalau terbenam, masuk dari sebelah kirinya. Itu yang membuat mereka awet. Tidur terus-menerus. Kalau gelap terus-menerus, binasa. Tapi Allah jaga. Allah berikan kekuasaannya agar mereka bisa tidur terus-menerus sampai 309 tahun dalam keadaan tidak rusak jasadnya. Asbab. Memang ada. Tetapi Allah Subhanahu wa taala qadirun an yakhluqal asbab wal musabbabat. Allah yang Maha Kuasa yang menciptakan sebab-sebab dan musabab-musababnya. Barakallahu fikum, tidak terjadi begitu saja sebagaimana kata mereka, kata orang-orang ateis, bahwa alam ini terjadi begitu saja. Tidak. Ada aturan, sedikit saja aturannya berubah, berubah dahsyat. Begitu ada yang berubah peredarannya, hancur alam semesta. Semuanya beredar dengan rapi, dengan teratur. Barakallahu fikum. Liya'lamal ibad ana wara hadhihi al-akwan al-'azimah mudabbiran qadiran biyadihi kullu syai', agar para hamba tahu bahwa di balik alam semesta ini ada yang mengaturnya, yang Maha Kuasa, yang di tangannya segala sesuatu. Huwa muhitun bi kulli syai. Biadihi kullu syai. Wa huwa muhitun bi kulli syai. Dan dia meliputi segala sesuatu. Fahuwa qadirun ala an yu'aqibahum. Maka kalau begitu, maka dia Maha Kuasa, Maha Bisa. An yu'aqibahum bi ayatin min ayatihil kauniyah. Maha Bisa untuk membalas mereka atau menegur mereka dengan tanda-tanda dari alam yang Allah ciptakan. Min ayatihil kauniyah. Allah bisa tunjukkan tanda-tanda kekuasaannya sebagai teguran. Kadang sebagai adab. Kadang sebagai fitnah. Kama ahlakal umam as-sabiqah bis-sawa'iq. Sebagaimana umat-umat terdahulu ada yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sawa'iq. Akhwan ibn na'azakumullah, dengan sawa'iq, dengan suara yang menggelegar, yang mengemekakan telinga-telinga mereka, dan mereka semua mati dalam keadaan jasadnya masih utuh. Wariyah, ada yang dibinasakan dengan angin tufan, zilzal, wal khusuf. Ini khusuf jamak khasfun, ditenggelamkan dalam bumi. Al khasf, jamaknya khusuf. Ikhwan ibn a'azakumullah, tiba-tiba datang dingin yang sangat dahsyat yang mematikan mereka, yang disebut dengan angin sorsor, riyah. Tapi subhanallah, yang biasanya tidak begitu, Allah takdirkan angin sorsor ini datang 7 malam 8 hari terus menerus, dan mereka mati kedinginan. Walaupun rumah-rumah mereka kokoh dari batu-batu yang diukir, kena gempa enggak rusak. Batu dilubangin oleh mereka. Sehingga gempa bagaimanapun enggak rusak rumahnya. Ternyata Allah tidak mengadabnya dengan gempa. Allah yang ala kulli syai'in qadir mengadabnya dengan apa? Dengan angin sorsorin. Atiyah. Sakharaha alaihim. Allah jalankan pada mereka 8 hari atau 7 hari 8 malam. Terus menerus. Maka mereka menjadi bangkai-bangkai di rumah mereka. Fa asbahu fi darihim jathimin. Di rumah mereka. Mereka bergelimpangan. kama annahu qadirun ala an yaslubahum nurus syams atau nurus syams wal qamar, sebagaimana Allah pun qadir, maha kuasa, untuk mengambil dari mereka cahaya matahari dan cahaya bulan. Tapi cahaya matahari memang sangat diperlukan. Kalau cahaya bulan apa perlunya? Hah? Kalian tidak tahu tentang angin laut dan angin darat? Kalian tidak tahu tentang pasang dan surut air laut? Terpengaruh dengan apa? Dengan bulan. Barakallahu fikum. Dengan bulan. Ini ikhwan ibn a'azakumullah. Fayadillu fi ardihim ya'mahun. Kalau Allah cabut cahaya matahari atau cahaya bulan atau kedua-duanya. Fayadillu fi ardihim ya'mahun. Maka mereka jadilah di rumah-rumah mereka, di tanah mereka, di bumi mereka, dalam keadaan meraba-raba, buta. Au yusibuhum bil qahth, atau tertimpa qahth. Tadi itu sudah disebutkan tadi sebabnya. Kalau buta, karena gelap. Karena energi mereka, energi manusia yang mereka bikin dari tenaga air, tenaga ini, tenaga itu, akan habis, gak akan sanggup untuk menggantikan matahari. Gak akan sanggup. Al-qahth, kelaparan. Karena semua tumbuh-tumbuhan akan mati. Kalau tumbuh-tumbuhan mati, gak ada buah-buahan, gak ada biji-bijian, gak ada gandum. Kalau gak ada gandum, gak ada roti dan semua turunan-turunannya. Kalau gak ada rumput-rumputan, gak ada binatang ternak. Mau makan apa binatang ternak? Ikut mati. Kalau gak ada binatang ternak, berarti gak ada susu, gak ada keju, gak ada semuanya. Barakallahu fikum. Ada di supermarket, mungkin umurnya akan tidak lebih dari 2 hari atau sehari. Akan dijarah oleh orang-orang kelaparan dari seluruh pelosok. Itu barakallahu fikum yang ada. Ya. Di gelombang tsunami kemarin kejadian. Ya. Itu mereka menyerbu semua supermarket-supermarket. Kelaparan. Ya. Udah gak peduli harga, gak peduli biara. Pokoknya saya mau harus makan, saya tidak boleh mati. Berebut. Bahkan bisa saling bunuh mereka untuk mempertahankan kehidupannya. Fatudwa au tadwi asjaruhum wa tajifu anharuhum wa yunabbihuhum ala annal kauna fi qabdatihi. Maka niscaya pohon-pohon mereka pun akan layu, akan mati, dan sungai juga akan kering. Kalian pasti bertanya, kenapa kering? Kan gak ada matahari. Kenapa kering? Sudah kita sebutkan tadi. Kalau malam terus, yang terjadi adalah es. Maka akan tetap di tempatnya, tidak akan mengalir. وَلِنَبِّهُهُمْ عَلَىٰ أَنَّ الْكَوْنَ فِي قَبْضَتِهِ, untuk mengingatkan mereka bahwa alam ini di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayurhibu janabahu, fayarhabu janabahu. Hendaklah mereka takut dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wayakhafu iqabahu, dan hendaklah mereka takut kepada adab Allah Subhanahu wa ta'ala. Naktafi bihadal qadar. Barakallahu fikum.